Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nabda insyaAllah min hadhil layla. Kita mulai di malam hari ini pembacaan kitab Salasatul Usul. Ini yang benar, apa yang masyhur dengan Al-Usulus Salasah. Ya, bukan Usulus Salasah, bukan, tapi Al-Usul As-Salasah. Qala Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Nah, al-muallif memulai tulisannya di sini dengan al-basmalah. Antum bedakan antara at-tasmiyah dengan al-basmalah. Ya. Kalau at-tasmiyah itu ucapan bismillah, itu at-tasmiyah. Tapi kalau basmalah apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah. Nah. Antum afan yang di depan maju aja mungkin ya. Sudah sini masih kosong. Diisi yang depan. Biar yang di belakang. Nah. Hadis yang berkaitan dengan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, yang mungkin hadis ini populer dan sering dinukilkan dan dibawakan oleh para penulis, kullu amrin lam yabtadi bil basmalah fa huwa maqtu', atau yang semakna dengan ini, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka perkara tersebut terputus, terputus barokahnya, terputus segalanya, keutamaannya. Tetapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Nah, walaupun dari sisi makna tidak untuk kemungkinan ada beberapa makna yang benar, tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika hadis tersebut dhaif, walaupun dari sisi makna misalnya ada sebuah hadis dhaif, dari sisi makna ini sahih atau benar. Mengapa? Karena dalil-dalil yang lain, hadis atau ayat-ayat yang lain menunjukkan tentang kebenaran makna tersebut. Tetapi tetap perlu kita ketahui bahwa kita tetap mengatakan hadis itu dengan sebagai hadis yang dhaif dari sisi tidak boleh kemudian kita menyandarkan keabsahan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama dengan hadis yang tadi yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi permasalahan basmalah ini dalam penulisan risalah, kitab-kitab atau tulisan ini memang sesuatu yang mustahab, masyru'. Mengapa? Ini yang pertama sunnahnya al-anbiya. Bukan hanya Rasul alaihi salatu wassalam dalam ketika murasalah mengirim surat kepada para raja-raja dalam rangka berdakwah kepada mereka, Al-Furs, Rum, Mesir dan yang lainnya. Akan tapi ini juga sunnahnya para nabi yang sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menuliskan kitabahnya kepada Malikatus Saba dengan apa? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa penulisan sebuah risalah dalam penulisan al-basmalah dalam risalah itu sesuatu yang sunnah dan mustahab, bahkan ada sunnahnya para nabi. Walaupun ya, risalah-risalah itu ditujukan kepada orang-orang yang terbuka kemungkinan besar akan melecehkan dan menghinakan basmalah tersebut. Paham ya? Orang-orang kafir tidak menutup kemungkinan mereka artinya kalau kebencian jelas terhadap agama Islam, tetapi kemudian mereka akhirnya melecehkan atau merobek atau membakar atau perbuatan-perbuatan yang lain yang menunjukkan sikap pengrendahan. Walaupun surat-surat ini ditulis kepada mereka, tulisan-tulisan ini disebar kepada mereka, tetap disyariatkan untuk menulis basmalah. Seperti itu. Kisahnya Rasul alaihi salatu wassalam, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengirim surat mengajak dakwah, menyeru kepada Islam raja-raja yang ada, itu terjadi bahwa sebagian dari raja-raja tersebut sebagaimana dilakukan oleh Malik Al-Furs menyobek risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tetap beliau alaihi salatu wassalam memulai tulisnya dengan basmalah. Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang dengan maksud yang baik bahwa kita itu jangan, kalau bisa jangan nulis ayat-ayat Al-Quran atau tulisan basmalah yang di situ ada lafad Allah misalnya, karena kita khawatir risalah-risalah ini, tulisan-tulisan ini, buku-buku atau kitab-kitab ini akan dihinakan dan akan direndahkan atau dilecehkan. Paham antum ya? Nah, ini tentunya niat yang baik ini tidak mencocoki dengan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Nah, sehingga tetap disyariatkan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim dalam setiap tulisannya. Apakah kita berdosa? Tidak. Nah, tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang ketika tahu di situ ada ayat-ayat Al-Quran atau basmalah, kemudian dia tetap menghinakan, membuang, melecehkan, dia yang akan terkena dosanya. Sementara kita tidak. Nah, maka dari sini, jangan sampai ada anggapan bahwa ketika kita berdakwah, butuh untuk kemudian disampaikan ayat-ayat Al-Quran, lafad-lafad Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian dia mengatakan sebaiknya jangan ditulis dengan pakai bahasa Arab lah. Atau sebaiknya ini dihindari. Nah, sayang, khawatir kertas-kertas ini akan dipakai sebagai atau dibuang ke tempat sampah atau dipakai mainan. Ini keliru. Nah, dalilnya itu tadi. Rasulullah SAW mengirim tulisan yang di situ ada lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim kepada orang-orang yang memang kemungkinan besar akan terjadi padanya pelecehan dan pengrendahan ayat Al-Quran. dan terbukti. Seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam rahimakallah. Ketahuilah rahimakallah. Baik, dari sini kita mengetahui bahwa doa rahmah itu bukan hanya berlaku kepada orang yang sudah meninggal. Tidak harus. Nah, tidak harus kita misalnya menyebutkan berkata Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Jangan bilang rahimahullahu, Syekh masih hidup. Lah, tidak. Nah, enggak ada masalah. Nah, ini buktinya. Ini sekarang mu'alif dan doa rahmah secara umum itu kan berlaku bagi orang yang hidup ataupun sudah meninggal. Nah, seperti itu. Ini di sini juga mu'alif mengatakan lam rahimakallah, ketahuilah. Ini doa dari mu'alif kepada setiap pembaca. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Annau yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami bahwa ucapan Syekh di sini wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Laisa makna yajibu alaina nahnu tullabul ilm. La. Yajibu alaina nahnu ma'asyirul muslimin. Ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami bahwa yang dimaksud wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara itu bukan kita yang dimaksudnya adalah para penuntut ilmu saja, thullabul ilm, tidak. Bahkan wajib terhadap seluruh kaum muslimin. Kejadian ini mengingatkan kita pada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, thullabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, thullabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, apa ilmu yang harus dipelajari bagi setiap muslim? Ilmu yang apabila dia hidup, dia mengamalkannya. Entah itu amalan hati, atau amalan lisan, atau amalan jawarih, anggota badan. Nah, perkara tauhid jelas. Setiap insan dituntut dalam setiap hembusan nafasnya untuk mengikhlaskan setiap gerak-geriknya dan ibadahnya. Ikhlas berarti tauhid. Nah, setiap insan dituntut untuk dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah dengan ilmunya bersama. Berarti ini tauhid asma wa sifat. Perkara akidah dan tauhid jelas. Setiap orang pasti dalam setiap langkah kehidupannya akan ada yang namanya wasawis syaitan menghembuskan dalam dirinya penyakit-penyakit hati. Sehingga permasalahan akidah, tauhid, manhaj ini jelas, mutlak. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar. Nah. Dan juga apa? Amalan-amalan yang lainnya. Salat jelas. Ya. Puasa. Seorang muslim atau seorang kafir masuk Islam di bulan Syawal. Apakah dia wajib untuk belajar puasa Ramadan ketika itu? Hah? Wajib? Wajib apa tidak? Hah? Wajib apa tidak? Hah? Anak enggak dengar. Tidak atau wajib? Hah? Tidak. Syawal, Ramadan masih 11 bulan lagi. Ketika itu, anak-anak dibilang ketika itu, ya. Tapi ketika dia sudah mendekati Ramadan, nah, ketika itu dia wajib. Nah, sama ketika seorang belum ada kemampuan untuk ibadah haji. Ini sekarang permasalahan bukan masalah yang lebih afdal atau yang disukai, ya tidak. Tapi wajib. Nah, artinya ketika dia meninggalkannya berdosa, itu aja. Orang belum punya kemampuan untuk berhaji. Bahkan dari sisi finansial dan yang lain-lainnya, walaupun sesungguhnya Allah Maha berkehendak, tapi dari sisi akal dia memang ini kayaknya sesuatu yang kecil kemungkinan, misal. Nah, tapi kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu, apakah dia wajib untuk belajar haji? Hah? Tidak. Nah, tapi ketika dia hendak berhaji, sudah dekat memang, nah itu ketika itu dia butuh untuk dan wajib untuk belajar tentang apa? Apa? Haji. Ini antum kiaskan dengan amalan yang lain. Yang menjadi seorang pedagang berarti harus. Nah, kalau sebelumnya belum sempat belajar ahkamul bay, ahkamul buyu, harus mulai sekarang belajar. Karena dia berdagang sekarang. Di dalam dagang itu ada ahkam. Nah, seseorang yang sudah menikah atau mau menikah wajib bagi dia untuk belajar tentang ahkamun nikah. Wa ma yata'allaku bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan nikah. Nah, tarbiyatul aulad, ahkamut talak, kemudian tarbiyatul zaujah dan yang lainnya. Nah, seseorang ketika misalnya dia menjadi seorang karyawan, ini pun ada hak-haknya dan ada kewajiban-kewajibannya yang harus diketahui. Seperti itu, wajib untuk dia belajar tentang permasalahan ini. Nah, sehingga di saat itulah. Nah, sekarang kita tinggal lihat, amalan kita sehari-hari apa? Amalan kita sehari-hari apa? Itulah amalan yang kemudian ilmunya harus kita pelajari. Salat jelas. Tauhid akidah jelas. Yang berdagang harus belajar tentang perdagangan. Yang jadi karyawan harus. Yang menjadi petani harus belajar tentang kitab ziraah. Masalah pertanian. Zakat pertanian. Nah, seperti itu. Kalau tidak, dia asim. Berdosa. Nah, paham ini ya? Ini maknanya. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan belajar ilmu din, ilmu syar'i itu bukan sesuatu yang menjadi khasa'is thullabil ilm. Bukan kekhususan thullabul ilm. Selama seorang mengaku bahwa dia muslim, wajib dia untuk belajar ilmu syar'i. Seperti itu. Al-ula. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Dijelaskan oleh Syekh di sini yang dimaksudkan ilmu. Masalah yang pertama, yaitu yang harus kita belajar adalah al-ilm. Apa itu maksudnya? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Nah, pengenalan kita terhadap Rabb, pengenalan kita terhadap nabinya, dan pengenalan kita terhadap agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kalau sudah berbicara tentang ma'rifatullah, ini cakupannya sangat luas. Antum melatihkan sekarang di sini permasalahan ta'allum dari sisi bahasa Arab menunjukkan yang namanya ta'allum itu ada makna bertahap. Ada makna masyakoh, memaksakan diri. Ini ta'allum. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud, inna ahadakum lam yuladu aliman. Nah, sesungguhnya salah seorang dari antara kalian, masing-masing dari kalian itu tidak dilahirkan dalam keadaan sudah menjadi seorang alim yang mengetahui. Makanya, kata Ibnu Mas'ud, innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa innamal fikhu bittafakku wa innamal sabru bistasabur. Syekhnya di sini, ini ilmu. Makanya untuk perhatikan, kemudian Syekh memakai ibarat, apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam biladillah. Bedakan bahasa Arab antara al-ilmu dengan ma'rifah atau ilmun dengan ma'rifah. Ini dua hal yang mirip, maknanya juga tidak jauh berbeda, tetapi dari sisi-sisi yang lain ada perbedaan. Perbedaannya adalah yang namanya ma'rifah itu adalah ilmu yang didahului dengannya apa? Masbukun bil jahal. Didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan. Ini namanya ma'rifah. Seorang tidak tahu, belajar, kemudian menjadi tahu. Maka dia memiliki ma'rifah. Ya. Adapun ilmu, itu lebih luas. Ilmu itu bisa karena didahului dengan kebodohan, dan juga tidak didahului dengan kebodohan. Sehingga fi haqqin nas, fi haqqil insan, kaitannya dengan manusia, ini dia bisa dikatakan berilmu, dzu ilm dan dzu ma'rifah. Ya. Tetapi dalam fi haqqillah, nah ini tadi. Nah, ilmu itu ada yang ilmu itu tidak diridhoi dengan kebodohan. Dan itu berlaku pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak disifati dengan ma'rifah. Tapi disifati dengan ilm. Ini jelas. Ilmu Allah tidak akan didahului dengan apa? Kebodohan. Makanya Syekh di sini luar biasa ibaratnya. Apa itu ilmu? Bagi kita manusia. Wahuwa ma'rifatullah. Ma'rifah. Pengenalan manusia terhadap Rabb-nya. Nah, berarti manusia sebelumnya tidak tahu, kemudian belajar untuk tahu. Nah, seperti itu. Nah, adapun ma'rifah dalam hadis yang mungkin sebagian antum sudah kenal, i'rif rabbaka fi syiddah ya'rifka fi raha. Nah, engkau mengetahui Rabb-mu ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan musibah, maka Allah akan mengetahui engkau dalam keadaan ketika engkau lapang. Ini ma'rifah di sini bukan artinya ilmu yang di situ pengetahuan tentang sesuatu, tidak. Tapi di situ yang dimaksud ma'rifah adalah pengenalan lebih. Nah, karena ketika kita dituntut untuk ya'rif rabbana atau na'rif rabbana, itu pada ikatnya bukan hanya di ketika saat sulit dan sempit. Yang kemudian Allah mengenal kita di saat kita lapang. Ini kalau bahasa letter lex-nya ya. Tidak. Tapi Allah ma'rifah di sini dia pertolongan. Kalau kita mau kembali kepada Allah di masa kita sempit. Kita ini ingat kepada Allah. Bertakwa. Niscaya Allah akan balas ini dengan pertolongan dia. Sehingga di sini bukan ma'rifah yang dimaksud adalah ilmu ya. Nah, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Yaitu pengenalan terhadap Rabb Allah, terhadap nabinya dan terhadap agama Islam dengan dalil. Ini penting. Kita dituntut untuk beragama dengan dalil. Yang dengan itu kita tidak menjadi insan yang mukallid, yang membebek. Nah, nanti akan datang rincian-rincian dari permasalahan ini. As-saniyatu al-amalu bih. Yang kedua adalah wajib bagi setiap muslim setelah berilmu untuk dia kemudian mengamalkannya. Nah, tingkatan kedua dari empat perkara yang wajib untuk diketahui dan dipelajari oleh seorang muslim adalah beramal dengan ilmu yang dia miliki. Nah, tentunya amalan yang saleh yang menjadi atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat yang telah kita ketahui bersama ya. Nah, apa dua syarat itu? Hah? Ikhlas. Yang kedua al-mutabah. Nah, ini dua syarat diterimanya amalan. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Antum perhatikan sekarang. Nah ini. Sehingga ahammiyatud dakwah wa wadhifatuha, pentingnya permasalahan dakwah dan tugas dakwah, itu jangan ada di benak masing-masing bahwa itu hanya tugasnya para ulama, hanya tugasnya para thullabul ilm, para asatidzah, tidak. Ini. Empat perkara yang wajib. Wajib. Bagi siapa? Setiap muslim. Bukan penuntut ilmu. Sehingga wajib bagi kita untuk berdakwah. Nah. Walaupun dakwah yang dimaksud di sini tidak melulu dengan dakwah kitab atau khutbah atau apa namanya menulis, tidak. Nah, kalau yang seperti itu memang dakwah-dakwah seperti itu adalah fardu kifayah. Tetapi yang dimaksud dengan wajib di sini adalah hal-hal yang ia ketahui, tidak boleh baginya untuk kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut. Nah, wajib bagi dia untuk menyampaikannya. Dan yang namanya dakwah itu bukan dan tidak mesti melulu dengan lisan dan tulisan. Ada di situ metode dakwah yang juga memiliki peran penting. Yang dengan itu diharapkan manusia untuk bisa menerima dakwah ini. Dakwah dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan. Ketika kita bertetangga, hidup bermasyarakat, kita menunjukkan akhlak yang mulia, itu bagian dari dakwah. Nah, kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ahlus sunnah, orang-orang yang seperti ini, ya tadi. Nah, itu ternyata bukan orang-orang yang tertutup, eksklusif, angker. Ini kalau masyarakat bisa memiliki anggapan seperti itu, berarti kita pada akhirnya telah berdakwah dengan sikap-sikap kita. Jangan sampai ada di antara kita lewat masyarakat, tidak peduli, jalan. Padahal, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in, idza fa'altumu tahabbabtum bainakum. Nah, afsus salam bainakum. Ini termasuk bagian dari dakwah. Berdakwah dengan perbuatan. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini bagian dari dakwah. Dengan kita berbuat, beramal. Nah, jangan sampai ada di antara kita memiliki tetangga, memiliki hidup bermasyarakat, tidak peduli dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah. Ayat yang lain dia katakan la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Tidak beriman, belum sempurna keimanannya. Barang siapa yang seseorang itu tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, ada tetangganya orang, antum tahu, maaf saja orang awam. Dengan segala keunikan dan kenyelenehan mereka. Tentunya butuh kita untuk bersabar. Bukan kemudian orang awam bersikap kepada kita, kita ladeni dengan sikap yang keras misalnya. Ini awam ya, orang jahil, juhal. Berbeda kita bersikap dengan kita, sesama kita yang sudah memiliki ilmu. Nah, kan ini yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, apa namanya, tolak gangguan mereka itu dengan cara yang terbaik. Fa'idha ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ketika kita mendakwahkan dengan amalan kita, ada orang, kita salam, cuek. Ya sudah sabar. Ada orang tetangga, ya karena jahil, gak paham apa itu orang berjenggot itu. Senengannya mengkafirkan orang, sabar. Nah, ini bagian dari dakwah ya ikhwan. Dakwah itu bukan hanya dengan lisan. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tolak gangguan mereka dengan cara yang terbaik. Bisa jadi tiba-tiba orang yang permusuhannya paling keras dengan engkau, ternyata dia menjadi waliyun hamim. Akhirnya karena melihat, ternyata orang seperti itu Masya Allah ya. Nah, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Akhirnya tertarik. Kan dakwah akhirnya ini kan. Bukan dengan dakwah kita, menulis, khutbah, menyampaikan pelajaran, tidak dengan amalan kita. Akhirnya mereka tertarik. Seperti itu. Bisa paham. Akhirnya mereka penasaran dengan ajaran kita. Nah, sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya dakwah itu cakupannya luas. Dari sini kita penting untuk membenahi sisi-sisi kita dari permasalahan maaf-maaf saja. Yang namanya akidah dan manhaj ini sangat penting. Ini asas. Tapi jangan lupa, kita ini memiliki, seorang muslim ini seharusnya memiliki perhiasan-perhiasan yang dengan itu dia berhias. Yaitu apa? Akhlak. Nah, sikap acuh tak acuh kepada masyarakat. Sikap tidak peduli. Nah, ada masyarakat kita lewat, ya minimal kalau gak bisa salam, senyum. Ya, salaman kalau bisa. Kan dengan salaman itu berguguran dosa-dosa kedua seorang muslim tersebut. Senyum. La tahkiranna syai'al ma'ruf walau antal ka akhaka biwajhin talqin. Ini kata Rasulullah SAW. Jangan engkau meremehkan sesuatu yang ma'ruf sekecil apapun. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kita kalau sama ikhwan mungkin sudah paham. Tapi mereka orang awam yang kita lebih butuh untuk mendakwahkan kepada mereka. Nah, apa susahnya untuk kemudian kita bersikap manis, bermuka baik, senyum, minimalnya. Kalau bisa salam, berbincang, ini bagian dari dakwah ya ikhwan. Sehingga dakwah itu jangan dipersempit cakupannya dengan hanya sekedar mengajar, khutbah, menulis, tidak. Nah, Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafi. Dan sabar terhadap gangguan dalam berdakwah. Termasuk bagian dari dakwah apa? Makanya kita wajib apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga bagian dari dakwah. Jangan kita diam. Ketika kita melihat kemungkaran yang terjadi pada saudara kita. Nah, sampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Jangan kita diam. Jangan kita menjadi syaitan al-akhras. Jangan kita menjadi syaitan bisu. Ya, orang yang melihat kemungkaran kemudian tidak ada usaha untuk menasihati dan mengingkari, ini permisalnya sama seperti syaitan yang bisu. Nah, seperti itu. Anak enggak mampu untuk menasihati dia. Ya coba cari orang yang mampu untuk menasihati orang tersebut. Nah, ini penting. Permasalahan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menahan bala untuk jatuh kepada suatu kaum. Seperti itu. Nah, wa ma kana rabbuka wa ma kunna linu'adzibal qura wa ahluha muslihun. Dan kami tidak akan mengadzab suatu negeri wa ahluha apa? Muslihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahluha muslihun, bukan mengatakan wa ahluha salihun. Tidak. Sekedar isi dari negeri tersebut orang yang saleh, tapi dia tidak ada mengadakan islah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada dakwah. Ini bala bisa turun. Nah. Maka dari sini penting kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tentunya ada cara-caranya. Seperti itu. Ada adab-adabnya dan ada aturan-aturannya. Sehingga tidak mengherankan. Nah, orang ketika amar ma'ruf nahi mungkar, itu pahalanya di sisi Allah besar. Karena apa itu tadi? Bala yang seharusnya orang-orang itu tersebut bisa mendapat bala akan terangkat dengan sebab adanya orang-orang ini. Seperti itu. Maka tidak mengherankan ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak tidak suka. Seperti itu. Seharusnya kita, sikap kita ini, kan kita banyak mendengar dari orang-orang, ya, enggak usah ngurus orang lain lah. Ada apa kamu ngurusi saya? Sudah tahu, sudah. Kamu urus diri sendiri kamu. Nah. Ya, banyak kita melihat seperti ini, ya. Nah. Yang sangat disayangkan kadang terjadi di antara ikhwan. Ucapan-ucapan seperti ini. Kamu masih seperti itu. Urus diri kamu sendiri. Misalnya seperti itu, ya. Nah. Ini tentunya suatu ucapan yang batil. Mengapa? Karena kalau orang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, balaknya itu hanya jatuh ke dia, ya gak ada masalah. Nah, silahkan. Sudahlah, yang penting anak, sholat, puasa. Tapi apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ini yang kita khawatirkan. Yang dengan sebab ini kita berharap dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan ini tidak menimpa akhirnya kepada seluruhnya. Hendaklah kalian ini khawatir, takut kepada suatu fitnah yang apabila fitnah ini turun tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Ini pentingnya ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ketika ada yang mengatakan seperti itu, ilaika anni, nafsi, urus diri sendiri. Oh enggak bisa. Afwan, minta maaf ini. Kalau kemaksiatan dan kemungkaran itu cuma jatuh kepada orang yang berbuat zalim, ya sudah, enggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi, itali, bala itu terjadi juga bukan hanya kepada orang yang zalim. Orang yang soleh pun kalau tidak ada tidak ada ingkar mungkar, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bisa terkena balanya. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun, itali. Makanya mu'alif kemudian lanjutkan Ar-Rabiyah As-Sabru Al-Adhafi. Orang ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya memang banyak sekali celaan-celaan, cercaan-cercaan dari orang-orang yang hasad, dari orang yang tidak suka. Nah, antum lihat para ulama secara umum, mereka adalah orang-orang yang paling giat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga secara umum pun ulama Ahlussunnah itu banyak musuhnya. Dan antum lebih perhatikan lagi, orang-orang yang semakin menonjol dalam permasalahan ini, banyak fitnah-fitnah dan kedustaan-kedustaan yang ditimpakan kepada mereka. Di zaman sekarang Syekh Rabi'ah fidhahullah ta'ala. Dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan dituduh sebagai murji'ah, dituduh sebagai ini dan itu. Nah, lihat. Sebelumnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, penulis. Nah, dituduh sebagai takfiri, orang yang gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin, mengadakan acara, membuat agama baru, memberontak. Nah, sudah sunnatullah. Ya, sehingga kita ini harus siapkan mental kita sekarang. Mau enggak mau kita harus melakukan ini. Berilmu, beramal, sudah. Enggak mau, harus seperti ini sudah. Tapi wah berat ya ternyata ya. Ya itu dia. Nah, kalau enggak mau seperti ini ya jangan jadi seorang muslim. Kan gitu ya. Kalau enggak mau ujian ya jangan muslim. Hasiban nas yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka belum difitnah, belum ditimpa ujian? Tidak. Nah, selama mereka mengaku sebagai seorang mukmin, ini mukmin ini seperti ini, berilmu, beramal, berdakwah. Nah, kalau sudah seperti ini pasti akan ada ujian. Dan yang lebih kita khawatir, antum perhatikan sekarang. Fitnah sururiyah dan yang lainnya, hizbiyah, itu ketika masyayikh seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, sebelumnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz dan yang lainnya, itu munculnya terkadang gangguan-gangguan tersebut dari orang-orang yang pertamanya menampakkan dalam satu barisan Ahli Sunnah. Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang lainnya. Ini ketika itu sebelum masa perang Teluk, yang itu akhirnya menjadi suatu imtihan sebagai ujian, Allah bongkar makar-makar dari orang-orang yang berpenyakit hatinya. Nah, itu mereka teranggap sebagai barisan Ahlus Sunnah. Abdul Khaliq, Safar al-Hawali, ini orang-orang yang ditazkiyah oleh para ulama sebelumnya. Karena memang para ulama mensikapi dan melihat secara zahirnya bagian dari Ahlus Sunnah. Seperti itu. Muncul fitnah. Dan dengan itu Allah ingin menampakkan memang. Walimahisallahu maafi kulubihim. Memang sengaja Allah ingin tamhis. Nah, ingin membersihkan, ingin menguji. Fitnah yang ada di Indonesia. Dahulu zamannya Yazid Jawas, Abu Nida, Ahmad Faiz dan yang lainnya. Itu dahulu ya bersama tampaknya secara zahir mereka menampakkan barisan Ahlus Sunnah. Datang fitnah sururiyah mulai. Seperti itu. Nah. Kemudian fitnah MLM ini yang terakhir. Nah. Untuk melihat siapa mereka orang-orang ini ketika hari-hari sebelumnya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Al-ibrah. Al-ibrah itu adalah dengan al-haq. Melalui bimbingan para ulama kita. Nah. Jangan dilihat persan. Jangan lihat persen, tapi lihat bagaimana penjelasan dan kejadiannya. Hujjah. Ini yang kita lihat. Fitnahnya i'tizal, mu'tazilah. Siapa pertama kali yang memunculkannya? Di zaman Al-Hasan Al-Basri. Murid dari Al-Hasan Al-Basri. Atta bin Wasil. Yang ketika itu teranggap sebagai murid dari Al-Hasan Al-Basri, teranggap dari bagian Ahlus Sunnah. Muncul. Seperti itu. Sehingga ikhwan, permasalahan dakwah ini permasalahan yang besar. Dibutuhkan bagi kita untuk kita banyak-banyak mengkoreksi diri-diri kita. Nah, yang dengan itu ini tadi. Kita sudah berilmu, nih contohnya. Hasad itu enggak boleh. Ini ilmu. Ya, amalkan. Ghibah itu enggak boleh. Ini ilmu. Amalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu tidak sebatas punya ilmu sholat, sholat. Punya ilmu berwudu, berwudu. Itu bagian dari ilmu dan mengamalkan ilmu, tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain yang butuh. Kita setiap saatnya untuk terus mengkoreksi diri-diri kita. Seperti itu. Ikhlas, nih, ikhlas yang merupakan asas dari tauhid. Amalkan ini. Nah, ketika seorang bertahun, dia pendapatnya ditolak berulang kali, dia menyampaikan sesuatu tidak terima. Ini tadi, ini ujian bagi kita semuanya, ya kawan. Kita ini berbuat karena Allah atau karena ingin diterima pendapat kita. Nah, ketika kita melakukan ini karena lillah, mau ditolak 1000 kali, mau diterima 1000 kali, enggak ada bedanya. Antara orang mencela dengan orang memuji, seorang mukhlis, nas'alullaha an yaj'alana minal mukhlisin, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas, tidak pengaruh. Mau dipuji, mau dicela, enggak ada bedanya. Terus berbuat, terus beramal. Ini ikhlas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini 4 perkara yang sudah selayaknya dan sewajibnya bagi seorang muslim untuk terus mempelajarinya dan mempraktekannya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Apa? Nah, asabru ala al-adha fi. Nah, pada bukan hanya pada dakwah saja, ya, tetapi pada poin-poin yang sebelumnya semuanya. Nah, kita ketika berilmu butuh untuk sabar. Belajar itu butuh kesabaran. Kan gitu ya. Beramal butuh kesabaran. Berdakwah lebih butuh kesabaran. Nah, seperti itu. Kita belajar untuk ilmu itu ada gangguannya. Kita beramal ada gangguannya. Kita berdakwah ada gangguannya juga. Seperti itu. Sehingga, walau alam bisawab, pada semuanya. Nah, walaupun yang terdekat adalah kepada dakwah, tapi membatasi gangguan itu terjadi pada poin-poin yang lainnya, dan ini terjadi. Iya kan? Al-adha, gangguan, itu hanya apa terjadi ketika kita berdakwah. Ketika kita berilmu, belajar, apa enggak ada gangguan? Mau ada pelajaran. Wah, ini pas ana lagi jam kerja ini. Seperti itu. Nah, ini ujian. Nah, pilih mana? Pilih kerja atau belajar? Nah, misalnya seperti itu. Ya, ini misal. Ya. Jangan ada yang merasa. Oh, enggak apa-apa. Kalau merasa enggak apa. Tapi jangan merasa ini tujuan pada seseorang. Tidak. Nah, ini kan ujian ini sekarang. Nah, gangguan ini. Ah, mana ini yang lebih diutamakan ya? Nah, kita beramal. Ada gangguannya. Nah, sholat, puasa, haji, berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Ada gangguannya. Dakwah pun juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Nah, fadhal lahu wa lana. Salat gaib. Ini tapi labas. Ya, sebenarnya enggak ada hubungan ini, tapi enggak ada masalah. Salat gaib itu dilakukan kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gaib kepada siapa? Najasyi. Ya. Nah. Mengapa? Karena Najasyi meninggal dalam keadaan muslim di negeri kafir. Tidak ada yang mensolati. Itu tata cara salat gaib dilakukan ketika seperti itu. Sehingga ketika kita ada orang meninggal di negeri lain, yang di mana di negeri lain tersebut tidak ada yang mensolati, misalnya, kita salat itu salat gaib. Tapi kalau sudah ada ya sudah cukup, nggak perlu. Seperti itu. Sekian banyak kejadian yang dilakukan terjadi pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, contohnya Rasulullah pernah terluput. Ketika ada seorang wanita enam, Maratu Sauda, yang sering membersihkan masjid, membersihkan masjid, ya. Kemudian disolati dan dikubur, Rasulullah tidak kemudian melakukan sholat gaib. Tidak. Atau di tempat lain, di Mekah atau di Madinah. Tidak. Nah, sehingga sholat gaib itu dilakukan ketika seorang meninggal, dan tidak ada yang mensolatinya. Kita di situ disyariatkan untuk melakukan sholat jenazah kepada orang tersebut, sholat gaib. Nah, barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Nah, fadhal. Ya. Oh, misal apa? Saf depan ya. Itu biasanya ada pengumumannya sebelumnya ya? Enggak. Diumumkan enggak? Kalau enggak, kalau ada ahsan kita di belakang. Tapi kalau misalnya enggak ada pengumumannya, ya itu memang akhirnya risikonya ahli sunnah. Akan menjadi ghuraba. Nah, Ia tidak mungkin melakukan suatu ibadah yang di situ tidak ada bimbingannya. Ada hal-hal yang memang kita ini masih bisa bermasuk kepada masyarakat. Ada hal-hal yang memang sifatnya mutlak. Yang enggak ada toleransi, artinya enggak bisa ditoleransi. Masa mau kita ikut acara bidah misalnya? Nah, seperti itu. Karena dengan alasan khawatir fitnah, ini kita tinggal di satu masyarakat, semuanya melakukan maulid. Diundang semua. Tuh ini kalau enggak hadir nih fitnah ini. Misal seperti itu ya. Mau gimana lagi? Ya sudah, akhirnya memang itu tadi. Nah, innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Serta akhirnya. Hal-hal yang memang sifatnya artinya prinsip, ya sudah mau gimana lagi? Ini anak kalau tinggal di sini, istri anak bercadar, waduh fitnah ini. Besar fitnahnya ini. Sudahlah, bilang ke istrinya, pulana sudahlah, jangan bercadar dulu. Artinya, tidak semua kekhawatiran fitnah itu kemudian kita turuti seperti itu. Suatu yang memang masih mungkin kan kita lakukan, dalam tidak ada unsur pelanggaran syari'nya, ya lakukan. Biar gak fitnah, misalnya lakukan, gak ada masalah. Tapi kalau sudah masalah prinsip, ya minta maaf. Itu fungsinya apa? Kita memiliki akhlak yang baik. Ya, kita ketika bertangga dengan masyarakat, kita baik, ada masyarakat itu, kita jenguk misalnya ketika sakit, kita memiliki makanan, kita bagi, datang dari suatu negeri, dari pulang kampung misalnya ya, itu jangan hadiah atau oleh-oleh itu dikasihkan kepada ikhwan kenal. Jangan. Yang lebih utama tetangganya. Itu. Apalagi ngasihkan ke ikhwan, dilihat tetangganya. Misalnya seperti itu. Itu fungsinya akhlak karimah. Ketika tangga masyarakat mengetahui kita bahwa kita ini orang yang Masya Allah, sehingga ketika kita tidak mengikuti acara-acara mereka, itu mereka bisa lebih paham. Bisa lebih mentoleransi. Nah, diharapkan seperti itu. Nah, sehingga yang sifatnya mutlak atau prinsip ini sudah kita nggak mungkin ikut. Hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan, ini yang kita gencarkan. Ada kerja bakti misalnya, ya ikut, jangan kemudian diam aja. Di rumah, tetangganya kerja bakti, betulkan selokan misalnya kita. Diam di rumah, ke masjid, keluar mereka lagi istirahat capek, lewat begitu. Ya kan akhirnya menjadi bahan perbincang, ini orang-orang berjenggot ini. Memang misal gitu ya. Ya ini jangan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Baik. Kalau memang tidak ada lagi maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.